Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali siang hari ini kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan membaca kitab tafsir At-Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan karya Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullah. Dan kita mengetahui adalah wajib bagi kita mengkaji dan mempelajari isi dan kandungan dari Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an tidak semata hanya dibaca lafaz-lafaznya ataupun dihafal ayat-ayatnya, namun yang terpokok justru adalah mengerti dan memahami, mentadabburi isi dan kandungannya. Yang demikian adalah dengan kita mempelajari tafsir ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita sampai pada ayat yang ke-136. Kita melanjutkan sekarang ayat yang ke-137 dari surah An-Nisa. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa sadadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman summa kafaru, kemudian mereka kafir, summa amanu, kemudian beriman lagi, summa kafaru, kemudian kafir lagi, summa zdadu kufra, kemudian mereka semakin bertambah kekafirannya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan bakal mengampuni mereka. Wala liyahdiyahum, dan Allah tidak akan untuk menunjuki mereka sabila, kepada jalan yang lurus. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullah fi tafsir hadzal ayah, ai man taqarrara minhul kufru ba'dal imani fahtada summa dhalla wa absara summa ama wa amana summa kafara wastamarra ala kufrih wazdada minhu. Yaitu barang siapa yang terulang kali kekafirannya setelah iman, berulang-ulang kali kafir setelah iman, maka dia awalnya orang yang mendapat petunjuk, kemudian sesat. Awalnya dia orang yang diberikan penglihatan, pandangan, kemudian dia buta. Awalnya dia beriman, kemudian kufur. Wastamarra ala kufri, dan terus kemudian berlanjut di atas kekufurannya. Wazdada minhu, dan bertambah kekafirannya. Ini menggambarkan ikhwan jazakumullah, orang yang tidak istaqarra imanuhu fi halatil iman. Tidak kuat imannya. Di saat ketika dia beriman, tidak kuat imannya. Sehingga mudah dia menyimpang, sesat, bahkan kafir. Setelah itu beriman lagi. Belum menguat imannya. Mudabdabin. Dia goncang. Mau ke sana, mau ke sini, ditimpa kebingungan. Tidak ada kekokohan. Kalau imannya iman yang kuat, yang kokoh, maka sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Tentu Allah akan mengokohkan dia dengan qaul sabit. Ucapan yang kokoh, yang kuat. Prinsip yang kokoh, yang kuat. Sebagai orang yang beriman. Namun, orangnya imannya tidak kokoh, tidak kuat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Fa'idha udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'ada billah. Di antara manusia ada orang-orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah. Namun sedikit diuji oleh Allah dengan adanya gangguan dari orang lain, dari manusia. Dia menganggap itu seperti azab dari Allah. Sehingga dia ingin menyelamatkan diri dari gangguan manusia itu, ya sudah, dia kurbankan imannya. Istara'ud dolalata bil huda. Mereka lebih membeli petunjuk. Dia kurbankan. Mereka lebih memilih untuk membeli kesesatan. Dengan dia kurbankan petunjuk. Ini diantaranya penyakit orang munafik juga demikian. Mudabdabin. Bingung. Goncang. Enggak kokoh, enggak kuat. Dalika bi annahum amanu summa kafaru. Dulunya mereka beriman, kemudian kafir. Nah. Agama dia tidak kuat, tidak kokoh. Main-main dalam beragama. Tala'ub fiddin. At-tala'ub fiddin. Main-main dalam agama. Nah. Mutalawin. Bunglon. Ketika di lingkungan kanan kirinya hijau, dia berubah warna hijau. Ketika dia hinggap di tempat yang coklat, warnanya coklat. Ngikuti selera di mana keumuman manusia. Enggak punya tamayus, tampil beda sebagai orang yang beriman, tetap di atas keimanannya. Orang yang kokoh di atas al-haq. Yang berpegang teguh di atas al-haq. Karena dia tidak mau mengambil risiko. Adanya orang-orang yang memusuhi, menentang. Dah akhirnya dia melebur. Yes. Seperti umumnya lah. Setelah mereka melebur. Tidak ada tamayus. Mestinya dia adalah termasuk golongan yang disebutkan oleh Rasulullah dhahirin alal haq. Tetap menampakkan al-haq. Berpegang teguh di atas al-haq. La yadurruhu man khalafahu wa la man khadalahum. Tidak peduli, tidaklah membahayakan mereka, orang yang menyelisih mereka, memusuhi mereka. La yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaannya orang-orang yang suka mencela. Tegar, teguh di atas al-haq. Nah, ini buah dari imannya kokoh, imannya kuat. Agamanya dipegangi. dikaji agamanya, dimengerti agamanya, dipelajari, difahami, diamalkan, diyakini, kuat agamanya, imannya bertambah kuat. Oleh orang beragama cuma KTP, KTP-nya Islam. Hidup di tengah-tengah ahlu syirik, mengikuti kesyirikan. Hidup di tengah ahlul bid'ah, mengikuti kebid'ahan. Hidup di tengah ahlul ma'asi, ahlul maksiat, ikut kemaksiatan. Nah, nanti kalau tinggal di orang yang ahlul masjid, orang-orang yang suka datang ke masjid, enggak punya pegangan kokoh dan kuat. Enggak punya prinsip. Ini mutalawin, suka berubah-ubah warna, mudabdab, orang yang goncang, pindah sini, pindah sana. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Agama dijadikan istihza, olok-olokan. Masalah keimanan dijadikan olok-olokan. Ketika mereka bertemu orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila sayatinihim, ketika mereka menyendiri kepada setan-setan sejenis dia, dari kalangan orang-orang kafir atau kalangan orang-orang munafik, inna ma'akum, kami bersama kalian kok. Tadi kami cuman ngolok-ngolok saja. Kami ngaku beriman itu cuman main-main. Lihat. Agama dijadikan permainan. Ini namanya at-tala'ub fid-din, main-main dalam agama. Enggak serius. Ya. Enggak kokoh, enggak kuat. Main-main. Padahal ini dalam beragama. Kalau kelas dunianya santri ya, ada aja yang demikian. Santri yang main-main. Nyantrinya mainan. Gak ada serius sebagai santri. Maka tahu sendiri hasilnya. Nanti ketika hari libur, label santrinya hilang. Pakainya bantolun, celana ketat. Ya. Kaos gambar macam-macam. Nah, omongannya bukan lagi santri, sikapnya bukan lagi santri, lingkungannya bukan lagi santri, terbawa. Kalau dia kokoh enggak main-main sebagai santrinya, tahu, ngerti pelajaran yang didapatkan selama ini. Adabnya bergaul bagaimana, adabnya berkata bagaimana, adabnya berpakaian bagaimana, dia akan tamayus, tampil beda. Nih, santri. Diajak yang macam-macam enggak mau. Karena dia kokoh memegangi agama yang selama ini dipelajari. Kalau santri main-main, ya sudah. Gampang terbawa. Gampang larut. Nah, itu orang-orang kalau gambarannya itu adalah seperti kalhusa usail, kalhusa isail, seperti buih di lautan, enggak punya kekokohan, diombang-ambingkan ombak, hancur. Beda kalau dia punya kekokohan seperti karang, ombak menerjang dia tetap kokoh, kuat. Kalau seperti buih, walaupun kelihatan besar banyak, ada ombak sedikit aja sudah hancur. Aliran ke sana, ikut ke sana, ke barat, ke barat, ke timur, timur, selatan, selatan, enggak punya kekokohan. Adapun orang yang beriman, memegangi agamanya, kokoh agamanya, kokoh imannya, seperti yang Allah Ta'ala sebutkan, yusabbitullahu alladzina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah, itu seperti gambarannya yang dia pegangi adalah kalimah thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Kasajaratin thayyibah. Asluha sabitun wa far'uha fis sama'. tu'ti kulaha kullahinim bi'ini rabbiha. Akarnya kuat menancap. Dasarnya udah kuat. Goyah-goyah gak bisa. Angin kencang tetap kokoh. Ranting-rantingnya tumbuh subur menjulang ke langit. Subur. Tu'ti kulaha, maka memberikan buahnya setiap saat. Berbuah, menghasilkan buah yang bermanfaat. Tapi kalau dia enggak punya kekokohan, maka perumpamaannya sebagaimana Allah Ta'ala katakan, kasajaratin khabisatin tusat fawqal ard malaha min qarar. Dia seperti kalimat yang jelek, enggak ada punya prinsip, seperti pohon yang jelek, tercabut akarnya dari tanah. Malah amin koror, gak punya kekokohan. Ada diterpa angin di sana, belok ke sana. Sedikit agak kencang, roboh. Nah, apalagi jahannya tumbuh lebat, buahnya menghasilkan buah yang bermanfaat. Enggak sempat, om dia sendiri gak kokoh. Nah, perhatikan. Ya, penting. Sekup kecilnya kalau kalian seperti santri juga. Santri yang sungguh-sungguh, yang benar-benar santri. Beda nanti hasilnya. Hasil akhir beda dengan santri yang main-main. Jelas beda. Nah, yang suka main-main. Cuman ya karena tinggal di pondok ya nyantri-nyantri. Ya. Coba nanti besar dikit. Goyah. Ada bisikan, ada bujukan, ada godaan. Hilang santrinya. Nah. Ngerti dulu ini hukumnya haram, dia tinggalkan waktu masih nyantri. Sekarang hilang. Enggak kenal lagi haram halal. Halal haram. Dosa atau tidak? Na'udzubillah. Itu sekup kecilnya gambarannya seperti santri begitu. Sekup besarnya adalah gambarannya dalam hidup. Manusia hidup. Ujian, godaan, cobaan besar. Hidup ini. Banyak ujian, cobaan. Kalau enggak punya qaulus tsabit, prinsip yang kokoh, yang kuat, maka menjadilah dia mudabdabin, orang yang goncang, mudah goncang. Mutalawinin, gampang berubah warna-warni dia. Nah, bahkan muncul kemunafikan di dalam dirinya. Zahirnya begitu, batinnya ternyata tidak. Nah, bahayanya kalau yang mudabdabin, mutalawinin, berubah warna-warna itu masalah keimanan. Seperti yang Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini. Di mana Allah Ta'ala katakan, innalladzina amanu summa kafaru. Sungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir. Summa amanu, kemudian beriman lagi. Summa kafaru, terakhir kafir. Imannya dua kali, kafirnya tiga kali. Terakhir kafir. Summasdadu kufra, bertambah kekafirannya. Kenapa? Karena penyakit ini, penyakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hatinya ada penyakit, ditambah penyakitnya oleh Allah. Falamazagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, semakin Allah tambah penyimpangan. Karena mereka sendiri tidak mengobatinya. Ketika dia iman, tidak mengokohkan imannya. Sehingga ketika ada serangan-serangan, bisa membentengi dirinya dari kekafiran, kefasikan, kemunafikan, kemaksiatan. Namun dibiarkan, ya, imannya lemah, imannya enggak diolah, imannya enggak dikuatkan. Akhirnya kufur lagi, kafir lagi. Nah, lagi-lagi dia goncang-goncang-goncang, beriman lagi. Beriman tidak dikuatkan, tidak dijaga. Goncang lagi, kafir lagi. Fazdadu kufra, bertambahlah kekafirannya. Penyakitnya sudah kronis, tambahlah penyakitnya. Nah, maka beliau mengatakan ini adalah orang yang awalnya dapat petunjuk kemudian sesat. Awalnya dia bisa melihat. Kemudian dia buta. Awalnya beriman, kemudian kufur, kafir, wastamarra ala kufrih. Berlanjut di atas kekafirannya, wasdada minhu, bahkan bertambah kekafirannya. fa innahu ba'idun minat taufiq wal hidayati li aqwamit tariq, maka dia semakin jauh dari taufiknya Allah dan dari hidayahnya Allah ke jalan yang lurus. Hati-hati penyimpangan. Kalau enggak diobatin, semakin menyimpang. Ibarat seperti penyakit. Kalau enggak segera diobati, semakin kronis. Sampai mati. Mati hatinya. Enggak diterangi iman. Enggak ada sehatnya keimanan. Naam. Penyakit kekafiran yang ada. Berbeda dengan orang yang dia mendapatkan petunjuk dan ditempuh petunjuk tersebut. Tahu al-haq, dipegangi dan dijalani al-haq. Maka semakin kuat. Allah perkuat, Allah tambah petunjuknya. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwa. Dan orang yang mau menempuh petunjuk, maka kami tambah petunjuk baginya. Dan kami berikan kepadanya ketakwaan. Semakin dimudahkan untuk bertakwa. Demikian. Jadi, penyimpangan. Santri pesan. Untuk kita semua, khususnya santri. Sekali bergaul antum, hati-hati. Bergaul dengan orang yang nawari duit sama kamu, nawari enak sama kamu. Kalau nanti kamu mudah terbawa, terkesima, diseret nanti kamu. Awalnya santri jadi pelayan warung. Nah, kerjanya layak pelayan warung. Masih mending dari si kerjanya. Tapi, tidak dijaga waktu dia dapat santrinya dulu ilmunya. Habis kerja, pakai foya-foya hasilnya. Pergaulannya bebas. Nah, hati-hati. Satu contoh saja, apalagi nanti kalau sudah lepas dari selesai misalnya antri. Baru liburan sepekan, dua pekan, itu aja ada saja kurbannya. Ya, statusnya sebagai santri hancur gara-gara liburan sepekan, dia gak jaga diri. Gak jaga pergaulannya, gak jaga hiburannya, gak jaga mainannya. Hancur. Ada yang demikian. Libur sepekan menghapuskan sekian tahun dia jadi santri. Sudah baik sekian tahun. Hati-hati. Ikhwan fillah jazakumullah. Nah, dalam hal yang baik kita mesti serius. Beragama serius, santri serius. Bukannya enggak ada waktunya bermain. Ya, waktunya bermain. Selama itu tidak menyimpang, tidak dosa. Waktunya main ke pantai, main bola. Tapi ada waktunya. Sekedar untuk menambah semangat kita, menghilangkan sedikit kepenatan. Ini disampaikan kepada para santri supaya ngerti kehidupan yang sebenarnya. Jangan nanti, karena kalian belum alami, kalian suka, nanti santri-santri ini suka penasaran, pengen taunya luar biasa. Dunia luar, coba-coba gaul sama itu, gaul dengan sana. Gak taunya dia terbawa, terseret arus. Semakin jauh. Hancur akhirnya. Belajarlah kepada orang yang sudah. Ya, jangan kamu belajar kepada diri kamu sendiri. Terus kemudian pengen rasa tahu itu kemudian diturutin. Belajarlah kepada orang-orang yang sudah lewat. Para sahabat salafus soleh itu dipelajari, diambil ibroh. Orang-orang tua kalian, orang-orang yang telah mendahului sebelum kalian, ustadz-ustadz kalian, apalagi para ulama, itu yang kita ambil ibrohnya. Orang-orang yang memang Allah jaga, ya karena mereka menjaga diri. Nah, kadang egois, ya nggak mau diatur. Hidup saya sendiri yang menjalani. Gak mau ngambil pelajaran dari orang-orang yang sebelumnya. Dia mau bebas. Akhirnya kebablasan. Hancur. Ikhwan jazakumullah. Rusak. Nah. Nas'Allah salamah wal afiyah. Kita mohon keselamatan kepada Allah dan penjagaan. Dari situasi kondisi yang bisa merubah kita. dari awalnya baik bisa merubah kepada jelek. Ini kita sangat-sangat mohon kepada Allah kita diberi penjagaan dan perlindungan. Kalau kita sudah berada dalam kebaikan, yang kita minta adalah kita diberi keistiqomahan, jangan dirubah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ini sering dibaca. Sering dibaca. 6. Minta keistiqomahan, minta ketetapan hati, kekuatan hati di atas ketaatan, di atas Islam, di atas agama. Doa. Penting. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.